Yang dimaksud dengan asai alaihim adalah orang yang mengurusi kepentingan mereka, biaya hidup mereka, dan hal-hal yang wajib bagi mereka untuk mereka penuhi. Ya, armalah jamaknya aramil, pengertiannya adalah orang yang tidak punya keluarga, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka kalau pakai penjelasan ini, diterjemahkan dengan janda, ini kurang maksimal penerjemahannya. Karena mencakup laki-laki atau perempuan yang tidak punya keluarga yang mengurusi, tidak punya keluarga yang memperhatikannya. Maka di antara mereka adalah janda yang tidak punya keluarga yang perhatian dengannya. Oh, bisa juga dukuhan, bisa juga laki-laki. Bisa jadi misalnya dia laki-laki punya kebutuhan khusus karena menjadi gila, karena cacat fisik atau yang lain, kemudian tidak ada keluarga yang memperhatikannya, bahkan dibuang oleh keluarganya, sehingga dia tidak lagi punya keluarga. Maka ini termasuk dalam hadis ini. Kemudian yang dimaksud orang miskin adalah orang-orang yang fakir, dan termasuk orang yang mengurusi orang yang miskin adalah ketika seorang kepala rumah tangga mengurusi keluarganya dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah anggota keluarganya. Maka termasuk orang miskin, anaknya yang masih kecil, yang tidak punya duit dan tidak bisa mengurusi dirinya sendiri, ini termasuk dalam kategori miskin. Sehingga kepala rumah tangga yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, itu termasuk dalam hadis ini, termasuk as-sa'i alal miskin, termasuk dalam kategori orang yang mengurusi dan memenuhi kebutuhan orang yang miskin. Orang miskin tidak harus orang lain. Orang miskin ini tidak harus orang lain, bisa jadi kerabat, bisa jadi orang yang punya hubungan darah, punya hubungan spesial dengan dirinya, istrinya yang miskin, tapi istri boleh jadi miskin, boleh jadi kaya. Kemudian anaknya, maka ini semua termasuk dalam hadis ini. Termasuk dalam hadis ini adalah mengurusi alal a'ilah, anggota keluarga yang layak kesibuna, belum bisa bekerja karena anak masih kecil atau karena seorang istri yang sibuk dengan kegiatan rumahnya. Maka orang yang mengurusi mereka semua, yang memenuhi biaya hidup mereka semua, itu termasuk dalam hadis sa'in ala armalatin wal masakin. Sehingga kepala rumah tangga yang bertanggung jawab menafkahi istri dan anaknya itu berhak mendapatkan janji yang Nabi sampaikan dalam hadis ini, yaitu seperti orang yang dapat pahala, seperti pahalanya orang yang berjihad perang di jalan Allah, dan dapat pahalanya orang yang sholat sunnah yang tidak pernah kendor dalam mengerjakan sholat, tapi selesai sholat 2 rakaat dan tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, dan seterusnya, dan mengerjakannya dengan penuh semangat dan energi. Dan seperti orang yang puasa yang belum berbuka. Kemudian ketika menjelaskan hadis ini, kemudian pensyarah Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengkritik saudara-saudara kita, atau sebagian saudara kita, yaitu jamaah tabligh, ya, kurang perhatian dengan keluarga karena sibuk dengan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya katakan, maka dalam hadis ini terdapat dalil ketidaktahuan sekelompok orang yang pergi ke kanan dan ke kiri, meninggalkan keluarganya di rumah, meninggalkan anaknya di rumah dengan istrinya, wala yakunu lahum a'inun, padahal tidak ada yang mengurusi mereka, air yang mereka kelola, karena keluarganya perlu dinafkahi, perlu mendapatkan perhatian dan yang lainnya. Maka anda jumpai sebagian orang pergi keliling ke berbagai desa, bahkan boleh jadi berbagai kota, dan itu dilakukan tanpa ada kebutuhan mendesak, cuma sekedar menginginkan memenuhi kepuasan dalam dirinya, yaitu kepuasan dan anggapan dan sangkaan rasanya hari itu lebih mulia, aktivitas tersebut lebih mulia daripada tinggal di tengah-tengah keluarga, mendidik anak istri dan memberikan perhatian kepada anak istri. Wahada manun khata'un, dan ini adalah sangkaan yang tidak tepat, karena keberadaan seorang kepala rumah tangga di tengah-tengah keluarganya, kemudian memberikan arahan dan bimbingan kepada anaknya baik laki-laki ataupun perempuan, dan memberikan arahan dan didikan pada istrinya dan orang-orang yang berhubungan dengannya, maka itu lebih utama dibandingkan mereka pergi dan dengan prasangka bahasanya mereka membimbing manusia, membimbing banyak orang dalam keadaan meninggalkan keluarga, padahal keluarga adalah orang yang lebih berhak dibandingkan orang lain mendapatkan nasihat dan bimbingan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan dakwailah keluarga dekatmu. Fabada'a bi ashiratihi, maka Nabi memulai dakwahnya dengan keluarga dekatnya. Sebestinya seorang muslim memulai dakwahnya dengan keluarga dekatnya sebelum yang lain. Ada pun orang yang namun kemudian beliau lebih merinci, ada pun orang yang pergi dalam rangka dakwah sehari atau dua hari atau semacam itu, kemudian tak lama setelah itu dia kembali kepada keluarganya, maka itu tidak mengapa. Jadi seorang balik yang pergi di sebagian waktunya, mungkin sore hari atau malam hari atau kemudian pulang, karena mengapa kau pergi untuk memang tujuannya dakwah, menjadi misalnya safari dakwah sekian hari dalam waktu yang tidak lama dan kembali ke keluarganya, tidak mengapa. Bahwa ala khairin, maka ini yang dilakukan adalah satu hal yang baik. Lakin kalamuna, namun yang tadi dibahas, pembahasan yang tadi disebutkan ditujukan kepada sekelompok orang yang pergi sampai 4 bulan, sebagiannya 5 bulan atau 1 tahun, dan selama waktu itu dia tinggalkan keluarganya, lil ahwa waliyah tak sibuk bihim, tanpa ada pelindung, tanpa ada pembimbing, sehingga bisa jadi keluarganya itu kondisinya adalah terbawa oleh hawa nafsu atau angin, ya, atau udara dan hawa nafsu yang bertiup kencang menimpa keluarganya. Maksudnya ada berbagai macam masalah tanpa ada pendampingan, dalam keadaan ada orang yang punya kewajiban untuk mendampingi. Maka mereka-mereka ini telah dilakukan, bahasanya tindakan ini adalah bagian dari pemahaman yang kurang tepat dalam memahami agama Allah Azza wa Jalla. Dan di antara catatan penting yang bisa kita garis bawahi, maka semangat untuk mengajari semestinya ditujukan terutama pada keluarga sebelum wali. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa'amdir asyiratakal akrab. Maka memberikan bimbingan, memberikan nasihat, memberikan ceramah, keagamaan, dan seterusnya, itu yang diutamakan semestinya adalah anak dan istri sendiri sebelum yang lain. Demikian sikap yang tepat dan demikian yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, maka Allah akan jadikan dia orang yang faham betul, faham dengan baik agama ini. Siapa itu yang dimaksud dengan orang yang faham agama ini? Jawabannya, dia adalah orang yang mengetahui berbagai perkara dan memperhitungkannya. Dan dia mengetahui bagaimanakah melakukan segala sesuatu melalui jalan yang depan, sehingga yang umum bima yajibu alaihi, sehingga dia melaksanakan apa yang jadi kewajibannya. Maka bukanlah satu sikap yang tepat semangat berdakwah satu hal yang baik, semangat berbagi ilmu satu hal yang baik, semangat untuk orang ajak ke masjid untuk sholat jamaah satu hal yang baik. Namun jika ini sampai di luar daerah, luar pulau, luar negeri dalam berbulan-bulan dalam keadaan rumah menjadi nafkahnya tidak ditinggal, tidak ada uang nafkah, uang belanja yang ditinggalkan, atau seandainya uang belanja ditinggalkan, maka ini perlu ridho istri. Perlu ridho istri sebagaimana ketentuan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia mengirim tentara pergi ke medan jihad. Maka beliau punya aturan 4 bulan sekali tentara harus ditarik kembali pulang ke keluarganya masing-masing. Ya, dalam rangka ya, istri juga punya hak, tentara ini punya kebutuhan biologis, istrinya yang di rumah juga punya kebutuhan biologis. Sehingga jika lebih dari itu, semestinya ada keridhaan penuh seorang istri, karena haknya ya, haknya tidak akan ditunaikan selama sekian waktu. Jika tidak, maka tidak demikian. Jika juga jika ini bukan kebutuhan yang mendesak, bukan kebutuhan mendesak, maka tadi disampaikan yang bermasalah itu manakala tidak ada kebutuhan mendesak. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk itu. Biduni ayakuna hunaka darurotun, tanpa ada kebutuhan mendesak, sehingga tidak bisa dianalogkan dengan kasus kerja jadi TKI di luar negeri. Tidak ada kebutuhan mendesak itu pun dengan kerelaan, semestinya dengan kerelaan keluarga yang ditinggalkan, tidak semata-mata nekat berangkat. Ada kebutuhan mendesak, ada kerelaan istri terutama, dan wajib nafkah itu ditinggalkan untuk jangankan kegiatan semacam ini, haji saja, haji itu tidak wajib kecuali jika seorang itu punya biaya untuk kebutuhan ongkos berangkat dan pulangnya, ditambah uang belanja yang ditinggal satu keluarga. Seandainya cuma ada ongkos untuk berangkat, untuk pulang, namun keluarganya kafiran, keluarganya tidak terurus, belum wajib haji. Itu haji. Bagaimanakah yang merupakan rukun Islam? Bagaimanakah dengan yang lain? Tentu lebih berhak untuk dapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan kegiatan ibadah haji. Ya, kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya, hadis yang ke-26 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Terhalang untuk datang di acara walimah orang yang ingin mendatanginya, yaitu orang miskin. Dan diundang untuk mendatangi dan makan di acara ini orang yang enggan untuk mendatanginya, yaitu orang kaya. Namun siapa yang tidak mendatangi undangan, sungguh dia undangan makan, yaitu undangan walimah, sungguh dia telah berhak kepada Allah dan Rasulnya. Dan karena muslim. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, min qawlihi, nama ucapan Abu Hurairah, yang bisa kita jadikan sebagai penjelas untuk hadis di atas. Bisa ta'amu ta'amul walimati, sejelek-jelek makanan, makanan walimah, diundang untuk makan di acara ini orang-orang kaya yang tidak perlu makanan, wayutraku al-fuqara, dan ditinggalkan dan tidak ditunda orang-orang yang butuh makan, yaitu orang-orang fakir. Penjelasannya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di bab belas kasihan dengan orang fakir, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejelek-jelek makanan, makanan walimah. Sabda Nabi, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Walimah di sini punya dua kemungkinan makna. Yang pertama dimungkinkan, yang dimaksudkan dengan walimah di sini adalah walimah tertentu, yaitu walimah terus, yaitu walimah dalam rangka pernikahan. Namun dimungkinkan rasanya yang dimaksud dengan walimah di sini tidak hanya terbatas walimah terus, namun cakupan makna yang lebih luas, yaitu acara makan-makan, termasuk diantaranya berbagai macam acara syukuran kalau dalam bahasa kita. Sehingga kalau pakai kemungkinan makna yang kedua, maka yang dimaksudkan dengan walimah adalah kullu ma du'iya ila istima'i ilaihi, semua acara yang orang, banyak orang diundang untuk kumpul makan-makan, banyak orang diundang untuk kumpul makan-makan, ya, syukuran dengan berbagai macam bentuknya, baik itu dalam rangka pernikahan atau yang lain, dalam rangka pernikahan, dalam rangka pindah rumah, dalam rangka naik jabatan, dalam rangka khitan atau yang lain. Kemudian Nabi jelaskan walimah yang mendapatkan label sejelek-jelek makanan, ia adalah walimah yang diundang untuk hadir dan makan di acara tersebut orang-orang yang sebenarnya enggan untuk datang. Namun tidak diundang orang-orang yang sebenarnya ingin datang untuk makan. Yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hurairah, diundang dalam acara walimah tersebut orang-orang kaya. Yang orang kaya ini identik dengan sibuk, sulit untuk datang, identik dengan berlimpah makanan di rumahnya, sehingga tidak perlu makan. Walaupun dan orang kaya itu tidaklah antusias untuk hadir jika diundang. Ini jadi makanan di rumahnya lebih enak daripada makanan terkering di tempat itu. Karena dia sudah berkecukupan dengan hartanya. Sedangkan orang-orang fakir malah tidak dilarang untuk datang karena tidak diundang. Dan orang fakir adalah orang yang jika diundang semangat datang. Maka walimah jenis ini bukanlah acara walimah yang mendekatkan sahibul hajat kepada Allah Ta'ala. Karena tidak diundang untuk datang di acara ini, orang yang berhak atau yang paling berhak untuk diundang yaitu awamis. Namun malah yang diundang orang-orang yang tidak perlu makan atau tidak punya hasrat besar untuk makan, yaitu orang-orang. Maka walimah, dari sisi walimah, terutama walimatul aus, hukum mengadakannya, hukumnya sunnah mengadakannya menurut pendapat yang paling kuat. Dalilnya sabda Nabi kepada Abdurrahman bin Auf yang menjadi manten. Maka Nabi katakan pada Abdurrahman bin Auf, "Aulid walau bisyari." Adakanlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Maka Nabi perintahkan Abdurrahman bin Auf yang baru saja jadi manten untuk mengadakan walimah. Dan Nabi mengatakan meskipun dengan hanya menyembelih seekor kambing, yang itu sedikit bagi orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Syatu qalilatun, dan kambing itu sedikit kalau untuk ukuran Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, di antara minal aghnia, karena beliau orang yang kaya raya. Dan ulama sepakat bahasanya menyembelih kambing untuk acara walimah itu tidak wajib. Acara walimah tidak harus ada dagingnya, dan dagingnya tidak harus daging kambing, bisa sapi, bisa ayam, tidak harus kambing. Sehingga kata-kata walau bisyatin, meskipun dengan seekor kambing, ini dinilai oleh mayoritas para ulama fikih sebagai indikator yang membelokkan perintah dalam hal ini, perintah untuk mengadakan walimah, dari hukum wajib kepada sunnah mu'akkadah. Aulin adakan walimah, mana asalnya bagi mengadakan walimah hukumnya wajib. Namun karena lanjutannya, meskipun seekor kambing, padahal membeli kambing itu tidak wajib. Dengan sepakat ulama, ini berarti perintah tadi bukan perintah yang nilainya harus turun pada level selanjutnya, yaitu sunnah makanya. Maka mengadakan walimatul urs, ya, jika satu pernikahan itu sudah populer tanpa mengadakan walimah, sudah diketahui oleh banyak pihak tanpa walimatul urs, cukup dengan cerita di Facebook sudah pada tahu semua, tidak perlu mengadakan walimatul urs, orang sudah pada tahu. Maka mengadakan walimatul urs hukumnya sunnah. lain hanya ketika kondisinya satu-satunya cara untuk mempopulerkan ini sudah nikah itu dengan waliwatul khos, sedangkan mempopulerkan pernikahan itu hukumnya wajib, karena itulah yang membedakan antara nikah dengan zina. Maka ada unsur, bisa ada faktor untuk mewajibkan waliwatul khos. Kemudian walimatul urus yang terbebani perintah untuk mengadakan walimatul urus adalah manten laki-laki. Manten laki-laki itulah yang diperintahkan untuk mengadakan. Maka suhibul hajatnya itu penganten laki-laki, bukan orang tua pihak perempuan. Penganten laki-laki itu yang paling penting dengan untuk mengadakan walimatul khos. Ini masalah mengadakan. Sedangkan menjawab undangan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, dan siapa yang tidak mendatangi undangan walimatul khos, maka dia telah berdoa kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini dari datang undangan walimatul khos hukumnya wajib. Namun yang wajib itu datang dan bukan makan. Wajib datang bukan berarti makan. Yang wajib adalah datang. Sedangkan makan di acara untuk undangan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, sehingga yang puasa pun ya semestinya tetap datang tanpa harus membatalkan puasanya. Di antara syai'ul maksiat dan bidatihi, karena tidak ada sesuatu yang jika ditinggalkan kendalanya maksiat, kecuali itu satu hal yang wajib. Namun mendatangi undangan walimatul khos itu hukumnya wajib, ada syaratnya. Di antara syaratnya yang pertama, yang undang adalah muslim. Jika yang undang itu bukan muslim, maka dia wajib datang. Tapi bolehkah datang? Jawabannya boleh datang. Lebih-lebih lagi jika dalam hal tersebut terdapat maslahat. Di antara maslahatnya tidak dianggap radikal. Itu kalau datang orang dapat label radikal, tidak ada hubungannya dengan hal itu. Tapi ya ada maslahatnya. Bah, ini radikal berjibat itu kalau datang lagi. Anda dapat label radikal dengan datang, ya, hilang label tersebut. Itu masalah. Maka seandainya dalam muslim mengundang kita untuk acara walimatul khususnya, maka tidak mengapa datang. Lebih-lebih lagi jika dalam hal tersebut terdapat masalah, semacam mengambil hatinya supaya dekat dengan Islam dan valid karena Nabi SAW. Seorang Yahudi mengundang Nabi ketika Nabi di Madinah, mengundang makan, dan Nabi mendatangi undangannya. Dan si Yahudi ini menyuguhkan untuk Nabi roti, roti dari syair gandum kasar, wa ihalatin sakhnatin, dan wadakan lemak yang sudah lama baunya, yang sudah mulai bau. Dan Nabi tetap memakan. Jadi ya, mendatanginya dan memakannya. Namun ini juga tentang bolehnya mendatangi walimatul khosnya non-muslim perlu juga diperhatikan. Di antara syaratnya adalah di situ acaranya biasa saja. Ya, syarat yang lain kalau itu non-muslim. Kalau di situ ada syarat, kalau jika hadir kita akan mendengar kalimat-kalimat kemusyrikan, disebut-sebut makhluk itu sebagai Tuhan, maka tidak boleh. Ini kemungkaran yang sangat mungkar. Sehingga acaranya cuma acara makan-makan saja. Ini syukuran, tasyakuran, pernikahan anak kami. Acaranya apa? Ya datang, ucapkan selamat, makan. Jadi kalau di situ ada acara pengajiannya, di situ ada acara disebut-sebut diberi label Tuhan untuk makhluk. Ini masalah yang lebih besar. Sebenarnya lebih diwaspadai. Nah, apakah kemudian disyaratkan yang undang itu muslim baik? Muslim baik-baik. Cuman kalau muslim tukang mendeng, tukang judi, wajib kan mendatangi undangannya. Adapun persyaratan al-adalah, muslim yang baik, muslim yang menjauhi dosa, maka apakah ada syarat pengundang itu harus adlan, muslim yang baik, muslim yang cinta masjid, muslim yang cinta cinta kebaikan? Jawabannya falaisa bisyarat, itu tidak menjadi syarat. Maka boleh saja mendatangi undangan Malimatul Aus dan pihak pengundangnya adalah fasik, muslim yang mengembang dosa ketika dia mengundang kita. Misalnya yang undang adalah orang yang malas sholat jamaah atau melawat, pandangan sebagian ulama dinilai termasuk dalam hal ini adalah orang yang benci sekali tubuhnya jenggot di dagunya, atau di sini disebutkan pengulang-ulang rokok. Kita dinilai, bisa kita katakan dinilai minimal, dinilai oleh sebagian ulama ini sebagai muslim fasik. Fa'ajibu, maka silakan kita datang. Sebagaimana kita datang ketika yang mengundang orang yang terbebas dari pelanggaran-pelanggaran syariat sebagaimana di atas. Bahkan jika tidak datang itu menimbulkan maslahat, karena yang undang itu malah jadi malu, tidak meninggalkan maksiat yang biasa dia kerjakan, karena kan ternyata orang-orang yang diundang pada sepakat memboikotnya sehingga tidak datang undangannya, maka dalam kondisi ini disarankan untuk tidak mendatangi undangannya dalam rangka mewujudkan maslahat. Adapun jika tidak datang itu tidak memiliki manfaat, maka tidak akan ada perubahan baik kita datang ataupun tidak datang, maka sikap yang tepat adalah datang, karena ini adalah hak seorang muslim. Ya, kemudian syarat yang kedua, pengundang Walimatul Qurs itu adalah orang yang penghasilannya dan profesinya adalah profesi yang halal. Maka jika hartanya seluruhnya itu penghasilan satu-satunya, profesi satu-satunya, penghasilannya itu seluruhnya kategorinya adalah harta haram, semacam orang yang mendapatkan harta dengan cara riba. Ya, ekstrim contohnya rentenir, dan itu penghasilan satu-satunya. Nanak duit itu penghasilan satu-satunya, dia sendiri cuma nongkrong aja di rumah. Penghasilan dia pemilik bank pencelit, bank pencelit, dan itu satu-satunya. Tidak punya profesi yang lain. Maka mendatangi undangannya dan dia mampu dan undang, maka tidak wajib datang undangannya, karena seluruh pendapatannya itu dari sumber yang halal. Ya, kemudian walladzi maluhu haramun, adapun jika ya, maka orang yang hartanya haram, maka sepatutnya seorang muslim bersikap waras, hati-hati untuk menikmati hartanya. Walakinnahu laysa biharamin, meskipun meskipun itu bukanlah satu hal yang haram. Sehingga di sini disampaikan tidak wajib datang, meskipun datang boleh, namun tidak wajib datang. Artinya tidak boleh bagi Anda untuk makan harta orang yang penghasilannya dan profesinya adalah haram, atau tidak haram bagi Anda untuk makan dari harta orang yang profesinya haram. Jadi sebelumnya perlu ditunjukkan, maka pendapatan yang haram itu ada dua macam. Yang pertama adalah haram karena transaksinya itu dilarang oleh syariat, meskipun transaksi ini terjadi suka sama suka. Suka sama suka artinya orangnya itu ridho menyerahkan harta, namun Allah tidak ridho karena transaksinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang yang profesinya haram dengan model semacam ini, itu pendapat Syekh Utsaimin, memakan hartanya, meminum es tehnya, teh hangatnya, gorengannya dan yang lainnya, dan itu penghasilan satu-satunya, itu penghasilan satu-satunya, maka menikmati hartanya hukumnya boleh, namun kalau bisa jangan. Ini boleh, kalau bisa jangan. Ini berlaku untuk mankasbu haram, penghasilannya haram dalam pengertian itu profesi satu-satunya, penghasilan satu-satunya, dan bentuknya adalah transaksinya dilarang oleh syariat, model akadnya dilarang oleh syariat, namun suka sama suka. Karena dalam pandangan Syekh Al-Zaymin, kalau haram karena jenis semacam ini, maka itu hanya haram untuk orang yang mendapatkannya dengan cara haram. Maka itu hanya haram menurut Allah bagi orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram. Sedangkan jika harta ini diberikan kepada orang lain, pihak ketiga, dengan cara yang halal, semisal jamuan tamu atau hadiah atau yang lainnya, maka kesana itu halal, namun sebaiknya jangan. Namun sebaiknya jangan diterima. Itu jika transaksinya suka sama suka, namun ini transaksi yang tidak halal. Misalnya kalau kita pakai sudut pandang ulama yang mengatakan rokok itu haram, ya jual rokok. Maka jual rokok ini suka sama suka, pembelinya itu rela keluarkan duit untuk dapat rokok. Namun ini tidak dibenarkan oleh syariat. Tidak dibenarkan oleh syariat. Di ekstrimnya jualan ganja, dapat duit karena jualan ganja. Jualan ganja ini suka sama suka. Artinya pemilik uang ridho. Allah tak ridho ada jual beli ganja, jual beli narkoba. Nah, gimana kita mengetahui di rumah orang ya penghasilan satu-satunya jualan narkoba? Itu penghasilan satu-satunya. Ada penghasilan yang lain cuma untuk kamuflase. Epak-epaknya ada kerjaan yang lain, padahal sebenarnya tidak seberapa itu. Marung tapi marungnya tidak niat misalnya. Marung namun seminggu buka, sehari, sehari tutup, tidak niat, tidak ada. Bisa dipastikan tidak ada penghasilan dari. Nah ini suka sama suka, namun Allah tidak suka. Ini kalau dalam pandangan Syekh Utsaimin, ini haram hanya khusus orang yang mendapatkannya dengan cara yang haram, yaitu jualan narkoba tadi, jualan rokok tadi. Namun sama orang yang jualan duit hasil jualan narkoba ini diberikan oleh si pengedar narkoba sebagai jamuan tamu atau hadiah untuk tetangga kiri dan kanan. Gimana hukum menerimanya? ini jadi bulog, kemudian dibikinkan teh hangat. Kita datang, gimana nyumputnya, gimana bu? Nyumputnya saja enggak menghabiskan, nyumputnya gimana bu? Kalau saya berjamin, nyumputnya boleh, tapi kalau bisa jangan nyumput. Ulama yang lain mengatakan boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Kemudian yang kedua, penghasilan haram jenis yang kedua adalah Allah tidak ridho, manusia pemilik duit juga tidak ridho. Terampok, mencuri, itu korban penjualan tidak ridho itu duitnya diambil. Korupsi, ridhokah negara itu duitnya diambil? Tidak ridho. Kita korupsi, rampok, mencuri, menipu, mama minta pulsa, atau kemudian untuk anda hadiah untuk sekedar supaya bisa nipu uang, buas ATM uang, ridhokah manusianya? Tidak ridho. Allah ridho? Allah tidak ridho dengan hal ini, menipu, mencuri, merampok, Allah tidak ridho. Maka kalau penghasilannya dari sumber semacam ini, maka uang ini haram untuk siapapun. Uang ini haram untuk siapapun yang tahu atau setelah tahu. Maka misalnya uang atau harta curian itu haram bagi pencuri. Ketika dijual kepada penadah, itu harta haram di tangan penadah. Sama penadah dijual ke konsumen, itu haram di tangan konsumen. Haram di tangan konsumen. Kemarin enggak tahu, kemarin enggak apa-apa. Sekarang tahu kalau ini hasil curian, tidak, itu tidak halal ada manfaat. Itu tidak halal ada manfaat. Kembalikan kepada pemiliknya, minta ganti rugi kepada yang jual. Kembalikan kepada pemiliknya jika tahu, kembalikan kemudian minta ganti rugi kepada yang jual motor curian. Kemarin tidak tahu, dipakai ada apa-apa, tidak tahu. Sekarang sudah tahu, ketemu langsung sama pemiliknya. Motor itu milik si pemilik. Dia belum pernah berubah status kepemilikan. Harta curian, harta menipu, dan seterusnya, itu tidak pernah berubah status kepemilikannya. Secara hukum, itu tetap milik si pemilik. Kamu tahu curian tadi wajib diserahkan kepada pemiliknya. Saya kehilangan duit ya, minta ganti rugi sama sama yang jual. Kalau pernah ada pulsa ya wajib ya, minta ganti rugi sama sumbernya. Ini wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Kenapa? Karena harta curian, harta sitaan, harta hasil malak, harta hasil merampas, itu tidak pernah berubah status kepemilikannya. Masih milik pemilik awal. Meskipun pindah tangan sampai 100 orang, motor curian tadi pindah tangan sampai 100 orang, milik siapa itu motor? Milik pemiliknya. Siapa yang tahu kalau ini harta curian tidak boleh memakai, wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Maka itu ya dimaksudkan di sini, yang sudah mendapatkannya haram masih boleh makan, itu yang dimaksud adalah haram karena transaksinya, meskipun haram karena transaksinya, meskipun orangnya itu ridho dengan ini. Alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan makanan Yahudi, sedangkan mereka itu rentenir memakan riba. Mereka mengambil riba dan mereka bertransaksi dengan riba. Akan tetapi sikap Allah adalah tidak makan dari harta orang yang pendapatannya seluruhnya adalah haram, meskipun pendapatannya haram, ini hanya haram dari aspek riba Allah, tidak Allah ridai, meskipun manusianya ridho dengan transaksi yang terjadi. Demikian ya, kita kaji dan sebutkan Alhamdulillah. Wa alihi wa sallam. Wa alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.